Oke. Ya, aku pengen semuanya di sini nyanyi lagi yang lebih kompak, lebih kencang suaranya ya. Zera, Zera Mania Bianisi. Nyanyi. Kalung emas sing ono kulumu saiki maletati biru. Lagi. Luntur koyo tresnamu, luntur koyo atimu. Kowe lali karo aku. Sebelah sana juga bisa. Dan gak salah paham ya.